Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-iman dikuruh di Dajjal. Selepas itu pembahasan tentang nuzul Nabi Isa alaihissalam. Nah, nuzul Nabi Isa alaihissalam, pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan kuruh di Dajjal, karena pada masa-masa itu bersambung, berlanjut, bermula dari kuruh di Dajjal, kemudian hingga nuzul atau turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ahadith tentang nuzul Isa juga ahadith mutawatirah. Hadith yang menjelaskan tentang nuzul turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam adalah hadith mutawatirah. Seperti yang sudah disinggung kemarin, beberapa pihak yang menolak, tidak mau beriman tentang nuzul Nabi Allah Isa alaihissalam, baik dari kalangan Al-Mu'tazilah ataupun Jahmiyah dan sebagian kelompok dari Khawarij, mengingkari nuzul Isa alaihissalam. Sebagian mereka berhujjah dengan hujjah bahwa hadis tentang nuzul Isa bukan hadis yang mutawatir, tetapi adalah hadis ahad, sehingga tidak boleh dijadikan dasar. Ini satu, dan ini terbantah, tertolak, karena ternyata pada kenyataannya hadis tentang nuzul Isa adalah hadis yang mutawatir. Sebagian mereka menolak juga karena logika mereka, akal mereka sulit menerima, sehingga akhirnya mereka mentakwil, menempuh jalan takwil dengan mengatakan bahwa nuzul Isa itu adalah perlambang atau rumus tentang tersebarnya khair, tentang tersebarnya al-haq pada waktu itu. Jadi bukan sosok Nabi Isa, ya, jasadnya yang turun, ya, tetapi maknanya adalah kemenangan al-haq dan tersebarnya al-haq. Kemenangan al-haq dan tersebarnya al-haq. Ini takwil atau tahrif dari haula al-mu'tazilah dan al-jahmiyah, yang di masa ini kaum rasionalis aqlaniyun, terkhusus al-mutakharrijun an jami'atil azhar, al-mutakharrijun min jami'atil azhar, para lulusan-lulusan dari Universitas Azhar di Mesir, itu banyak yang mengingkari, tidak mau beriman tentang nuzul Isa alaihissalam. Di antara ahadith tentang nuzul Isa, sebagiannya diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, antara lain adalah hadis barakallahu fikum Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan beberapa riwayat. Hadis Abu Hurairah saja telah diriwayatkan dengan berbagai jalan. Ada yang jalan Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad, dan juga ada yang di selain kitab-kitab tersebut. Di antara lafaz hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryam hakaman adlan fayaksiru as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'u al-harb wa yafidu al-mal hatta la yaqbalahu ahadun. Kata Rasulullah, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dimulai dengan sumpah halal, menunjukkan hal ini sangat serius, sangat sungguh-sungguh, pasti. Layu shikanna, ada lam di sini. Layu shikanna, lam di sini diberi nama lam al-qasam, lam yang menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada sumpah, adanya lam. Layu shikanna, asal katanya yushika. Dipertegas ini, diperkuat dengan adanya nun taukid. Asal kata la yusikanna itu yusiku. Kemudian ditambah lam menjadi la yusiku. Kemudian ditegaskan lagi dengan adanya nun taukid menjadi la yusikanna. Berarti di sini ada tiga penegasan. Pertama sumpah, kedua adanya lam, lam al-halq yang menunjukkan adanya sumpah, yang ketiga adanya nun at-taukid. Walladzi nafsi biyadihi la yusikanna. Nah, ayyan zila fikum ibnu Maryam. Sudah sangat dekat waktunya. Yusika itu sudah sangat dekat akan turunnya ibnu Maryam kepada kalian, hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Nah, fayaksir salib, menghancurkan seluruh salib yang ada. Nah, wayaqtulul khinzir, babi dibunuh. Jadi menunjukkan bahwa memang babi itu adalah ciri khas makanan Yahud dan Nasara. Wayadhul harb, di riwayat lain disebutkan wayadhul jizyah, sudah tidak ada lagi jizyah. Jizyah itu adalah upeti yang dibayar oleh orang-orang kafir dini, kafir minoritas yang tinggal di negeri muslim, ya, diwajibkan membayar jizyah. Maka di masa Isa tidak ada sudah lagi jizyah. Imam muslim, imam perang sudah mati. Ini di masa wa yafidul mal hatta la yaqbalu la yaqbalahu ahadun. Harta ini melimpah ruah. Dengan mudah harta itu didapat, tetapi tak seorang pun mau menerima harta itu. Nah, hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud saja nilainya sudah lebih baik dari seluruh dunia dan isinya ini. Satu kali sujud pada waktu itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim, Tirmizi dan yang selainnya. Nah, sangat banyak sekali periwayatan tentang hadis ini. Kemudian di mana Nabi Allah Isa alaihi salam turunnya? Di mana Nabi Allah Isa akan turun, tempat turunnya? Di dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, qala fa bainama huwa kadzalik, di saat Dajjal hendak menunjukkan kesombongannya dan kekuatannya dengan membunuh seorang pemuda yang ternyata dia tidak mampu lagi, setelah itu izba'atallahu al-masih ibn Maryam, Allah turunkan Isa ibn Maryam, fayanzilu 'indal manarah al-bayda syarqi Dimashq, turunnya ada di sebuah menara yang putih, ya, yang berada di arah timur kota Damaskus. Kota Damaskus di Syria, di arah bagian timur kota itu, bandar Damaskus itu ada menara lewat. Menara yang putih di situ Nabi Allah Isa turun. Barakallahu fiik. Baina mahrudataini wadi'an kaffaihi 'ala ajnihati malakaini. Nabi Allah Isa turun dalam kondisi mahrudataini, memakai dua saub yang telah diwarnai dengan al-wars dan za'faran. Jadi warnanya itu kuning ke orange apa? Ya, ya, ya. Nah, dua saub nah, yang dipakai. Nah, ya, mirip lah, omen atau kunyit. Mahrud ini dari huruf huruf itu kunyit itu. Ya mirip itu. Nah, pasal kunyit ini bilang ni. Rasulullah saya ni ada satu yang pakai kalau yang macam kunyit. Rasulullah Nahi ya. Ah, ya. Maksudnya sama macam tu ke atau apa? Mirip dengan itu. Mirip dengan itu. Nah, itu nanti yang akan dipakai Allah. Nabi Allah Isa mahrudatain dua saub yang sudah dicelup warnanya dengan itu tadi. dan aroma yang wangi. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakai. Dalam keadaan Nabi Allah Isa turun itu bersama dua malaikat, meletakkan tangannya di pundak malaikat turun. Idza ta'ta'a ra'sahu qatar, kalau menundukkan kepalanya di sini menetes air, padahal tidak pernah disentuh air. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu', kalau mengangkat kepalanya begini ya, kalau dia begini meneteskan, kalau mengangkat wajahnya demikian juga turun tetesan-tetesan air itu bagaikan intan permata. Fala yahillu li kafirin yajidu riha nafasihi illa mat. Maka tak seorang kafir pun yang mendapatkan aroma wangi nafas nafas Nabi Allah Isa kecuali dia pasti mati. Bau Nabi Allah Isa, aroma itu. Lanjut. Nafas. Itu. Kaif kata Rasul, wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh. Nafasnya itu ya, tercium aromanya itu sampai akhir pandangan dia. Nah, air pandangan Nabi Allah Isa itu terakhir itu nafasnya sampai ke situ. Setiap kafir yang mendapatkan itu mati. Naam. Qala fa yatlubuhu hatta yudrikahu bi babiluddin fa yaqtuluhu. Kemudian Nabi Isa mengejar Dajjal. Mengejar Dajjal. Ini tentunya global, nanti ada rincian. Sebelum mengejar Dajjal itu ada proses, nanti ada sholat, ada ini. Tapi dalam hadis Nawas bin Sam'an global, kemudian disebutkan bahwa Nabi Allah Isa akan mengejar Dajjal sampai dikenanya nanti di sebuah tempat dikenal dengan Babuluddin. Babuluddin, pintu Lud, berada di Palestina. Di Palestina. Iya. Kebetulan di dekat kita ada orang Palestina sekarang. Aidan. Ada lu di Babuluddin itu di mana? Posisinya di Palestina. Pintu Lut. Nah, posisinya di Palestina. Di situ Nabi Allah Isa membunuh Dajjal. Ketika awal turun Nabi Allah Isa, ya, ketika awal turunnya Nabi Allah Isa, di saat itu kaum muslimin sedang hendak melakukan sholat subuh. Hendak melakukan sholat subuh. Maka Nabi Allah Isa datang bersama masuk ke masjid itu, dan imam pada waktu itu Mahdi, ya, itu melihat Nabi Isa datang, maka dia mundur. Mempersilahkan Nabi Allah Isa untuk jadi imam, namun Nabi Allah Isa alaihissalam memerintahkan Mahdi untuk tetap menjadi imam. Nah, solat tersebut. Nah, ini ada dua kali solat nanti yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Ada solat yang di Syam, ya, ketika awal turun, dan nanti akan ada sholat yang di Palestina. Yang di Syam itu yang mengimami Mahdi yang pertama kali turun itu. Tapi sholat yang kedua yang di Palestina itu Nabi Allah Isa sendiri yang akan memimpin sholat, karena setelah itu kemudian Nabi Isa mengatakan iftahul bab, buka pintu. Waktu itu kaum muslimin sedang terdesak, dikepung oleh Dajjal dan pasukannya. Maka setelah Nabi Isa sholat, buka pintu, pintu masjid, pintu tutup ini. Muslimin dalam keadaan tegang, dalam keadaan ini serius, buka pintu. Akhirnya dibuka pintu Nabi Isa keluar, ternyata Dajjal sudah ada di belakang pintu. Ketika Dajjal melihat Nabi Allah Isa, zaba kama yadubul mithl fil ma, dia mencair Dajjal seperti mencairnya garam di air. Sebelum tuntas itu, maka Nabi Isa mengatakan, demi Allah aku tadi perintahkan oleh Allah untuk membunuhmu. Maka jangan Nabi Isa pukul dengan tombaknya, sehingga Nabi Isa melihat darah Dajjal di tombaknya itu, matilah Dajjal. Ini kisah ringkas tentang Dajjal dan turunnya Nabi Allah Isa, dan kita beriman kepada semua hadis tentang ini imanan sabiqan, sebagaimana telah beriman salafun salihun dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan para tabi'in. Oleh karena itu Imam Ahmad menjadikan permasalahan ini bagian daripada usul sunnah, bagian dari pondasi-pondasi pokok dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan kaum Mu'tazilah, juga Jahmiyah dan sebagian kelompok Al-Khawarij yang kemudian diikuti oleh kaum rasionalis Al-Aqlaniyun di masa ini. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi oleh Allah kesempatan untuk kita beriman terhadap pokok-pokok iman yang diyakini oleh salafun salihun. Semoga Allah wafatkan kita dalam di atas akidah yang lurus ini. Nah, dengan ini kita selesai pembahasan tentang khurujud Dajjal dan nuzul Isa alaihi salam. Kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya insyaallah. Ya. Yang tadi dikatakan Isa mengimamkan para kaum muslimin, itu tidak dikatakan di masjid mana ya? Sama ada di Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa, atau ada di dirinci kan tidak? Tidak disebut. Nah. Tidak disebut. Masjid. Dan hadis mengenai Imam Mahdi itu, ianya memperlihatkan bahawa Imam Mahdinya akan berada di Damaskus. Nah, jadi ketika munculnya di Damaskus. Dan sebab hadis itu, benda ini hadis itu menjadi syubhat sebab golongan akaliyun, golongan Mu'tazilah. Sebab di dalam hadis itu dia tidak menyebut Imam Mahdi. Dia menyebutkan kalau anda tak silap betul. Dia tidak menyebutkan Imam Mahdi, dia menyebutkan pemimpin kaum muslimin ketika itu. Pemimpin kaum muslimin ketika itu Isa turun ketika waktu subuh dan dia mengarahkan supaya Nabi Isa menjadi imam. Tetapi hadis itu wallahu alam, yang anda pernah baca memang tidak disebut Imam Mahdi. Yang disebut pemimpin kaum muslimin. Jadi benda itu menjadi pertikaian di kalangan akaliyun. Dia menyatakan bahawa Imam Mahdi ini sebenarnya adalah yang ditunjukkan adalah Isa bin Maryam. Dalam riwayat hadis Imam Ahmad dalam Musnad dan yang selainnya juga selain Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sahabat Ummu Salamah disebutkan, qala wa imamuhum rajulun salih, dia sebut nama, tapi Rasulullah melanjutkan, wa qala al-mahdi minna ahlul bayt min awladi Fatimah, bukan Isa, awlad Fatimah, yuslihuhullahu fi layla yuwafi'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi ajlal jabha aqnal an yamla'ul arda qistan wa adlan. Nah, kata ini dalam hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang selainnya, disebutkan wa imamuhum rajulun salih, yaitu Mahdi, minna ahlul bait, dia bagian dari kami ahlul keturunan ahlul bait. Ini juga dari bahwa ahlul bait itu bisa ada sampai akhir zaman. Iya. Ya? Nah, dan kemudian ada yang mengatakan lah ahlul bait itu dulu ada sekarang. Nah, memang ada. Ada. Kemudian min auladi Fatimah, dari keturunan Fatimah yaitu Al-Hasan wal Husain. Ini tentang mai. Yuwadi'u ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku. Wa ismu abihi isma abi. Yani Muhammad bin Abdillah namanya. Kemudian disebutkan bahwa dahinya itu nampak ya, cenduk tidak agak sedikit. Kemudian hidungnya juga mancung. dan hadis mengenai Mahdi yang dikatakan, maksudnya dia dari kalangan orang biasa yang diberi ilmu oleh Allah dalam satu hari. Maksudnya pemahaman daripada hadis itu bagaimana Ustaz? Adakah Mahdi ini daripada kalangan orang, maksudnya hadis itu menuliskan mengenai Allah memberi ilmu kepada dia dalam masa satu malam. Jadi apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan hadis itu? Beberapa penjelasan tentang masalah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihaya, kitab sejarah. Maknanya bahwa dia difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dianya tentang berbagai urusan agama ya dalam semalam itu oleh Allah. Difahamkan oleh Allah. Ini maknanya. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan makna lain. Kemungkinan makna lain dari itu, ya qala kata Syekh, ay yu'idduhu li tawalli qiyadatal muslimin. Nah, yakni Allah menjadikan dia menyiapkan Mahdi dalam semalam untuk siap dan memiliki kemampuan menjadi pemimpin umum kaum muslim pada waktu itu. Sebelumnya tak nampak gitu. Biasa. Tidak kemudian dia sejak lahir, dewasa kemudian, oh tahu ini Mahdi, ini Mahdi. Tidak. Nanti akan Allah tunjukkan. Kepimpinannya dapat lihat dalam masa-masa. Ilmu untuk memimpin umat, ya, itu Allah berikan kepada dia pada semalam itu. Nah, jadi demikian terkait dengan permasalahan ini. Kita akan melanjutkan permasalahan berikutnya dalam usul sunnah. Nah, yaitu masalah iman, qaulun wa amal. Baik, kita akan menang. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Qala al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani rahimahullah, wal imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan kita telah jelaskan kemarin bahwa huruf wawu di sini diberi nama wawu atifah, menunjukkan bahwa yang datang ini sekarang pembahasan ini ma'tuf, mengikuti pembahasan yang telah lalu, sehingga seolah-olah makna atau redaksi dari ini adalah wa usulus sunnati indana al-imanu qawlun wa amal yazid wa yanqus. Dan di antara usul sunnah, pokok-pokok dasar, fondasi dasar akidah di dalam ahli sunnah adalah bahwasanya keimanan itu berupa qaul dan amal. Nah, yazidu bertambah iman, bisa naik, wayangkus dia bisa berkurang dan turun. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana telah datang dalam hadis, akmalul mu'minina imanan, kaum mukminin yang lebih sempurna keimanannya, paling sempurna keimanannya, ahsanul khuluq, yang akhlaknya terbaik. Imam Ahmad menjadikan dalil hadis ini sebagai dalil bahwasanya iman itu bisa sampai pada puncaknya ya dengan sebab sebuah amalan ya, dalam hadis ini disebutkan yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Begitu. Semakin baik akhlak seseorang menunjukkan imannya semakin tinggi. Berkurang akhlaknya menunjukkan iman dia berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Permasalahan ini salah satu permasalahan penting. Terkait dengan poin ini berbeda atau telah bertentangan dengan ahli sunnah beberapa kelompok. Antara lain kelompok Al-Murji'ah, kemudian Al-Jahmiyah, dan Al-Khawarij. Pembahasan ini pembahasan untuk menekankan akidah di sunnah terkait dengan iman, definisi dan makna iman berbeda dengan kelompok Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah dan Al-Khawarij. Nah, masuk di dalamnya Al-Mu'tazilah juga. Yang pertama, bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, kata Al-Imam Ahmad. Iman itu harus berbentuk atau mesti berbentuk ucapan dan amal. Dalam beberapa redaksi lainnya, ulama kita menyebutkan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Qaul, amal dan keyakinan. Tiga unsur ini. Apa ada pertentangan dengan yang disebut Imam Ahmad? Tak ada pertentangan. Sama. Nanti kita akan jelaskan. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa para ulama telah sepakat, bahkan para sahabat, tabi'i, bahwa iman itu qaul wa amal. Iman itu terdiri dari qaul dan amal. Tidak bisa lepas dari ini. Nah, dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Iman, perkataan, pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang ijma' ahlus sunnah bahwasanya iman itu qaulun wa amal. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa kana al-ijma'u min as-sahabah wat-tabi'ina min ba'dihim wa man adraknahum yaqulun al-imanu qawlun wa amalun wa niyyah la yujzi'u wahidun min ath-thalath illa bil-akhir. Kata Imam Syafi'i, telah terwujud adanya ijma', kesepakatan para sahabat. Sahabat sudah sepakat. Jadi tak dibenarkan seorang menulisi sahabat. Siapa yang mengatakan bahwa sahabat telah ijma', telah bersepakat? Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengaku bermadhab Syafi'i tetapi dia tidak mau mengucapkan iman qaulun wa amal, ketahuilah dia adalah orang telah tua dari madhab Syafi'i. Nah, Imam Mu'tazilah, Murji'ah atau Khawarij atau Jahmiyah, salah satu. Tergantung dia bagaimana cara akidahnya. Nah. Dan juga kesepakatan para tabi'in serta para ulama setelah mereka yang kami temui, kata Imam Syafi'i, yang telah kami berjumpa dengannya, ulama-ulama tadi, semuanya sepakat mengatakan bahwa iman itu adalah qaul, amal dan niat. Apa maksudnya nanti kita akan jelaskan. Cuma sekarang yang terpenting bahwa ulama telah menukilkan adanya ijma, kesepakatan umat. Sementara Rasul telah mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan pernah umatku ini sepakat semuanya di atas satu kesesatan. Tidak mungkin. Kalau sudah sepakat umat, ya, maka itu adalah al-haq. Maka dari itu ulama mengatakan ijma salah satu dalil syar'i jika telah terwujud ijma itu. Yang kedua, Al-Imamul Baghawi rahimahullah. Al-Imamul Baghawi salah satu ulama memiliki karya tafsir, tafsir Baghawi, dan juga kitab Syarhus Sunnah. Beliau punya kitab Syarhus Sunnah namanya, karya Al-Imam Al-Baghawi. Nah, kata Al-Imam Al-Baghawi, ittafaqati as-sahabatu wat-tabi'un wa man ba'dahum min ulama'i as-sunnah 'ala anna al-a'mal min al-iman. Wa qalu inna al-imana qawlun wa 'amalun wa 'aqidah. Kata Imam Baghawi, kata Imam Baghawi ini hidup barakallahu fikum, ya 900 tahun yang lalu kurang lebih. Imam Baghawi sudah lama. Kata beliau, telah sepakat para sahabat dan juga tabi'in dan para yang ulama yang mengikuti jejak mereka dari ulama hadis sunnah bahwasanya amalan itu bagian daripada iman. Bahwa amalan itu adalah bagian daripada iman. dan mereka semua berkata bahwasanya iman itu qaul, ucapan, amal, bentuk amal perbuatan, wa aqidah, keyakinan. Ini tiga unsur al-iman dalam tinjauan ahli sunnah wal jamaah dan kesepakatan ijma' sahabat, tabi'in dan yang mengikuti juga mereka. Juga yang menukil barakallahu fikum kesepakatan ini adalah Imam Ibn Abdul Barr. Al-Imam Ibn Abdul Barr yang menulis kitab antara lain At-Tamhid atas mazhab Imam Maliki, kitab At-Tamhid. Kemudian ada kitab Al-Istidkar karya Imam Ibn Abdul Barr. Qala ajma ahlul fiqh wal hadith ala anna al iman qaulun wa amalun wa la amala illa binniyah. Telah sepakat seluruh ulama fikih dan hadis bahwasanya iman itu berbentuk qaul dan berbentuk amal, bahwa qaul dan amal itu bagian dari iman dan tidak ada amal yang diterima kecuali dengan niat. Ini beberapa contoh penukilan bahwasannya permasalahan ini adalah ijma. Ya, ini kesimpulan yang ingin anda tekankan. Setelah kita tahu itu, kita ingin membahas sekarang pernyataan al-imanu qawlun wa amal. Dalam hal ini telah bertentangan dengan ahli sunnah kelompok al-murji'ah. Al-murji'ah terbagi menjadi dua. Al-murji'ah dalam hal ini terbagi menjadi dua. Ada gulatul murji'ah, murji'ah yang ekstrim, yang disebut juga dengan murji'atul jahmiyah. Murji'ah jahmiyah, karena memang yang pertama memunculkan ini dari jahmiyah, Jahm bin Sofwan. Ini yang pertama yang ekstrim. Yang kedua diberi nama dengan murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha, ada beberapa fuqaha yang bermadhab murji'ah. Diistilahkan dengan murji'atul fuqaha. Apa perbedaan dua murji'ah ini? Murji'ah yang pertama menyatakan, yaitu murji'ah apa namanya? Murji'atul jahmiyah atau gulatul murji'ah, murji'ah yang ekstrim. Kenapa diberi nama dengan murji'atul jahmiyah? Karena mereka mengikuti dalam hal ini. Jadi entah kesesatan Jahm bin Sofwan yang kemudian para ulama mengatakan kafir Jahm itu, di antara kesesatannya masalah ini. Apa kan? Dia hidup zaman gila, Ustaz. Dia sebelum Imam Ahmad. Sebelum. Iya, di di awal-awal masa atau tabi'in. Awal-awal masa tabi'in. Ada apa tabi'in Ustaz? Apa? Dia sama dengan Wasil bin Atha. Wasil bin Atha sebelumnya. Sebelum lagi masa tabi'in. Maksudnya Wasil bin Atha masa Imam Abu Hanifah. Masa Wasil bin Atha di masa Imam Al-Hasan Al-Basri. Mana 80-90? Iya, sebelum Jahm. Sebelum 100? Sebelum. Sebelum Jahm dia sebelum. Lagi awal. Nah, itu muassis Mu'tazilah. Jahm bin Sofwan, para ulama sepakat mengkafirkan Jahm bin Sofwan. Walaupun sempat dimungkinkan ada sebagian yang tidak sampai meningkatkan tingkat kafir, tapi Imam Ibn Qayyim menyebutkan lebih dari 500 ulama pada waktu itu telah mengkafirkan Jahm bin Sofwan. Di antara akidah Jahm bin Sofwan adalah mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, dan bahwasanya Allah tidak memiliki sifatul kalam, Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nah, ini akidah Jahm bin Sofwan. Di antaranya dia mengatakan al-iman ma'rifatun, ma'rifatul qalbi bi rabbi. Iman, kata Jahm bin Sofwan, definisinya itu adalah pengetahuan qalbu tentang Rabb. Kalau qalbu sudah tahu tentang Rabbnya, maka sudah mungkin sudah beriman. Beriman. Oleh karena itu ulama mengatakan atas dasar ini iblis mukmin. Iblis mukmin. Fir'aun mukmin. Fir'aun mukmin. Kenapa? Iblis tidak hanya keyakinan kalbunya bahwa Allah itu adalah Rabbnya, pencipta, pengatur dan pemiliknya, bahkan berucap iblis, "Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Kata Jibril, kata si iblis, ya Rabbi, wahai Rabbku, tidak sekedar memanggil ya Allah, bahkan mengatakan Rabbi, ya, tundalah kematianku. Bahkan dalam ayat lain bersumpah dengan nama Allah, fabi izzatika, aku bersumpah dengan kemuliaanmu ya Allah. Dia beriman. Mukmin. Nah, ini bahaya. Ini yang kemudian muncullah akidah liberal. Liberalisme muncul di sini ini. Akidah Jahmiyah. Cabang ya, daripada cabang Jahmiyah. Nah, melahirkan ini. Nah, melahirkan ini. Kemudian di zaman ini kaum liberalis. Ya, jangan dikira bahwa ini adalah kisah-kisah lama, telah lalu lah. Di zaman ini muncul terus pengikutnya terus. Nah, sekarang ini. Sehingga demikian, demikian pula Fir'aun, walaupun tidak pernah mengucapkan Rabbi Allah, ya, tetapi Fir'aun mengatakan itu Tuhannya Musa. Nah, tapi Allah telah menyatakan tentang Fir'aun, waja'adu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka itu Fir'aun dan pengikutnya, kata Allah, mereka meyakini dengan kalbunya, walaupun mereka secara lisan mengingkari Allah sebagai Rabbul Alamin, tetapi kalbu mereka telah berkeyakinan. Wastaiqanat, kata Allah, anfusuhum zulman wa 'uluwa. Maka dari itu Fir'aun pun mukmin atas pengertian iman menurut mazhab atau kelompok Jahmiyah. Ini kesesatan yang luar biasa, berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu ulama sepakat memang Jahm bin Sofwan adalah kafir. Yang kedua adalah Murji'atul Fuqaha. Ini yang sedikit rumit, sedikit banyak orang sulit membedakan. Karena Murji'atul Fuqaha sendiri beberapa mazhab lagi di kalangan mereka. Pecah lagi antara mereka. Sebagian mereka mereka mengatakan bahwa iman itu qaulun. Qala at-tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Wa laysa al-'amalu min al-iman. Iman itu adalah pembenaran kalbu, keyakinan kalbu dan ucapan secara lisan bahwa saya mukmin atau asyhadu an la ilaha illallah. Nah, syahadatain diucapkan. Sudah, itu iman. Tetapi amal bukan bagian daripada iman. Sehingga tak ada beda antara orang yang telah berkeyakinan sebagai mukmin dan berucap, yang beramal dalam kehidupan yang tidak, dan dengan yang tidak beramal sama sekali. Tak ada beda. Iman semua sama. Sama dengan semua. Sama semua iman. Iman salah satu di antara kita sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Senang, ya. Senang iman kita boleh sama. Boleh sama dengan Abu Bakar, masya Allah. Nah. Baik-baik. Nah, ini Murji'atul Fuqaha. Kesimpulannya, Murji'atul Fuqaha ini mengeluarkan amal dari bagian iman. Iman tak ada amal, tak ada kaitan, sendiri-sendiri. Kalau dikatakan, sebagian kelompok Murji'atul Fuqaha mengatakan, iya, bukankah amal itu wajib beramal? Iya, betul, wajib. Tapi tak ada kaitannya dengan iman. Amal iman itu kewajiban sendiri, amal kewajiban sendiri. Masing-masingnya wajib, tapi tak ada kaitannya. Bisa. Bisa. Sehingga ini tidak berpengaruh kepada yang ini. Amal, walaupun meningkat dan banyak, ya, tidak berpengaruh kepada iman. Begitu juga kalau amal berkurang dengan maksiat, kewajiban-kewajiban ditinggalkan, tidak dikerjakan, iman tetap pada positif. Ini Murji'atul apa namanya? Murji'atul Fuqaha. Dan ini suatu kesesatan yang berbahaya juga. Maka itu Imam Ahmad memasukkan masalah ini dalam usul sunnah. Al-Imam Syafi'i menekankan masalah ini pula. Al-Imam Malik juga demikian. Bukhari di dalam sahihnya. Semua turun-temurun ulama mengingatkan masalah ini. Nah, di bagian daripada usul sunnah. Pengaruh dia sampai sekarang ya. Ada di antara orang yang menyatakan contoh, mereka tidak menutup aurat, tidak terkait dengan imanku. Maksudnya aku tetap beriman dengan Islam. Ini amalku. Ada sampai sekarang. Akidah Murji'ah. Nah, kita bahas kata-kata di sini qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Sementara dalam definisi lain disebutkan qaulun bil lisan wa amalun wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan, itu iman. Ucapan dengan lisan, keyakinan kalbu yang ada di dalam hati ini, dan amal dengan anggota badan, itu iman. Ya. Bagaimana, apakah berbeda dengan ini? Jawabannya tidak berbeda. Karena maksud Imam Ahmad dan yang semisalnya, qaulun wa amal dibagi. Qaul itu ada qaulul lisan wa qaulul qalbi. Wal amal juga demikian, ada amalul qalbi dan amal al jawarih. Apa bedanya qaulu al qalbi dan amalul qalbi? Ana ulangi, hati-hati. Amalun qaul, al-imanu qaulun wa amal. Amal qaulun dibagi dua, qaulul lisan, ucapan lisan, wa qaulul qalbi. Wal amal dibagi menjadi dua, amalul qalbi dan amalul jawarih. Jawarih ini anggota badan, ya seperti sholat, zikir, haji, puasa dan yang lainnya. Ini amal jawarih. Nah, apa beda qaulul lisan, qaulul qalbi dengan amalul qalbi? Qaulul qalbi dan amalul qalbi, bukankah tadi terbagi qaul itu ada qaul qalbi, ada amal, amalul qalbi, amal hati. Apa bedanya? Ini yang menanya. Nah, amalul qalbi itu seperti niat, ikhlas, ya, keikhlasan. Kemudian seperti sikap tawakal, kesana kepada Allah, roja, khauf, mahabbah, ya, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ini semua amalul qalbi. Kalau qaulul qalbi adalah keyakinan, keimanan. Misalkan, ana beriman Allah adalah pencipta seluruh alam semesta. Ana beriman bahwa Allah itu beristiwa di atas arasnya. Ana beriman bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Sifat ini dan sifat ini adalah qaulul qalbi. Nah, amalul qalbi itu tadi, an-niyah, keikhlasan, al-khawf, tawakkul, wal-raja, wal-khusyur. Ini adalah ma'abbah amalan qalbi. Bisa dibedakan, ya. Nah, kemudian amal jawarih sudah jelas mafhum. Nah, maka al-iman yang dimaksud oleh Imam Ahmad qawlin wa amal dengan meliputi empat ini tadi, qawlul qalbi wa amalul qalbi, dan qawlul lisan wa amalul jawarih. Sampai di sini sebelum mana naikkan pindah ke masalah Yazid wa Yangqus, ada yang perlu ditanyakan? Karena pernah dengar daripada asatizah di sini mengenai macam soal niat. Ya. Dia menyatakan yang dimaksudkan dengan niat itu dia terpecah kepada tiga sebelum sampai ke perbuatan. Maksudnya yang pertama, niat harus yang pertama ada lintasan hati. Dari lintasan hati, kemudian kepada keinginan, keinginan, dan yang ketiga keazaman untuk kita melakukan satu perkara itu. Jadi maksudnya niat ini terbagi kepada tiga ini. Mula lintasan hati, oh kita mau melakukan. Lepas itu keinginan, bila sudah ada lintasan kita ada keinginan untuk melakukan. Kemudian yang ketiga ada keazaman. Selesai tiga perkara ini baru perbuatan maksud dilakukan. Dan contoh yang diberi contoh kepada anak, soal contoh seseorang itu ingin pergi merompak, katakan. Sebab hadis bergantung pada hadis Nabi yang Allah menyatakan jika seseorang itu ingin berniat untuk melakukan satu kejahatan, tidak ditulis lagi dosa bagi dia sampai dia melakukan kejahatan tersebut. Berbeza pula dengan pahala, kebaikan. Jika seorang itu ingin melakukan kebaikan, telah diberi pahala, ganjaran kepada dia. Jika dia melakukan, dilipatkan dengan 10 kali. Jadi timbul persoalan di sini, di mana tingkatannya? Tingkatannya yang dikatakan bahawa tidak ada dosa jika kita berniat untuk melakukan dosa sebelum kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan ustaz ni menyatakan bahawa sampai kepada tingkatan azam, akhir tu dia keazaman. Maksudnya jika dia baru, dia memberi contoh merampok, dia baru ada lintasan dalam hati dia, dia melihat ada satu peluang untuk dia melakukan rompakan, baru ada lintasan dalam hati dia, kemudian dia sudah ada keinginan untuk melakukannya. Dan yang ketiga, keazaman, dia sudah mengambil parang atau apa barang untuk merompak, untuk pergi ke sana. Tapi sampai di sana tidak jadi sebab ada faktor-faktor lain tertentu yang menyebabkan tidak jadi untuk dia merompak. Ustaz kata jika begitu, sudah dia sudah mendapat dosa sebab dia sudah sampai kepada tingkatan azam. Mereka benar? Benar. Benar, ya? Nah, benar. Kalau tingkatan pertama dan kedua belum dicari, lintasan hati, keinginan, sampai di sini belum dicatat. Tapi kalau sudah azam, itu adalah niat yang akan dicatat. Iya. Betul. Jadi itu sebenarnya, wallahualam, Ustaz tu maklumkan kepada anda, maksudnya keinginan dan keazaman ini ada, sebenarnya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Tapi wallahualam, anda tidak tahu dari hadis apa, sebenarnya hadis. Apa Ustaz? Kalau misalnya tadi dia dah azam. Dia dah ada niat, dah ada lintasan hati, dah ada keinginan, dah ada niat, dah ada azam, dah plan, dah sampai betul nak tamam dengan perbuatan tu tadi, berubah jadi tukar jadi baik. Contoh dia mahu pukul tiba-tiba, mungkin ada insaf datang terus tukar jadi membantu pula, bukan untuk apa. Macam mana Ustaz? Ketika dia sudah berazam untuk membunuh, misalnya, kemudian dia gagalkan, apa sebabnya? Melihat sesuatu, mungkin dia nampak mungkin ini orang ada anak, mungkin tiba-tiba insaf, on the spot macam tu, lintasan Allah mungkin bagi, dia terus tengok sedih daripada mau membunuh, tiba-tiba bertukar menjadi membantu. Nah, azam dia dengan bentuk sudah ambil parang, sudah datang ke tempat itu sudah dia terhitung dosanya. Tetapi ketika dia insaf, karena sebab tadi bukan karena ada halangan, ketika mau bunuh ada polis, ada ini, tak jadi, tidak. Dia insaf, maka dicatat oleh sebagai taubat. Taubat. Itu hasanah, kebaikan yang insya Allah akan menghapuskan dosa yang telah dicatat tadi. Sebab itulah, sebab ana sebenarnya waktu itu ana ingin bertanya kepada Ustaz itu, sebab ada berdasarkan hadis Nabi yang mengenai seorang, wallahualam, ana tak ingat kalau ada hadis Nabi ataupun cerita dari kalangan salaf. Kalau tak silap ana hadis Nabi, dia menceritakan tentang seorang yang bertawassul kepada amal perbuatannya. Jadi seseorang, ada seorang lelaki ni, dia duduk di dalam, dia terperangkap di dalam gua Bukhari. Hadis Bukhari, ya. Terperangkap di dalam gua, kemudian dia berdoa kepada Allah supaya melepaskan dirinya daripada azab tiga orang. Ya, tiga orang. Jadi salah seorang raja ni, dia bertawassul dengan amal perbuatan dia dahulu, yang dia cuba mengambil kesempatan kepada seorang wanita yang memerlukan bantuan duit daripada dia. Dia cakap, jika kau mau duit daripada aku, kau tidur dengan aku semalam. Jadi ketika hadis tersebut ada menyebutkan paha dia sudah bercantum dengan paha wanita tersebut, tetapi belum agar saja. Jadi dia berhenti di situ sebab wanita tersebut menyatakan, takutlah engkau kepada Allah. Jadi dia menggunakan amal perbuatan dia itu sebagai tawassul kepada Allah, dan Allah melepaskan sebab atas tawassul dia itu. Jadi di situ dilihat seperti dia sudah berazam untuk melakukan, tetapi datang keinsafan ketika itu. Jadi maksudnya dosanya dicatatkan juga, dicatat, dan diberikan pahala atas taubatnya. Menghapuskan dosa, pahala atas taubatnya, dan menghapuskan dosa yang telah dicatatkan. Oh, dihapuskan juga. Di antara dalil, sekarang kita tadi telah selesai membahas tentang qaulun wa amal. Mana dalil yang menunjukkan bahwa amalan itu bagian daripada iman? Bahwa amalan itu bagian daripada iman. Nah, Imam Ahmad menyebutkan dalil ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ada korelasi, ada hubungan antara iman dengan amal. Amal naik, iman menjadi naik. Amal semakin sempurna, iman semakin sempurna. Ini menunjukkan bahwa amal itu bagian daripada iman. Dalil kedua, adalah hadis tentang cabang-cabang keimanan yang Rasulullah sebutkan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat lain, bid'un wa sittuna syu'bah. Nah, bahwa iman itu memiliki 60 atau 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti iman itu memang harus dalam bentuk ucapan. Wa adnaha imatatul adza 'anith thariq. Menghindarkan gangguan, ya, duri, binatang buas ataupun benda tajam yang lainnya dari jalan manusia. Itu perbuatan bagian daripada iman. Ya, yang paling rendah ini tadi. Ini menunjukkan bahwa iman itu qaulun wa amal. Dalil yang berikutnya, yang ketiga, yang menunjukkan bahwa amal itu bagian daripada iman, amal anggota badan ini. Ya, bagian daripada iman. Hadis Wafdu Abdul Qais. Wafdu Abdul Qais, utusan dari Bani Abdul Qais untuk menemui Rasulullah SAW ketika mereka hendak masuk Islam. Nah, ketika itu Rasulullah menghadap mereka, kemudian Rasul mengajarkan kepada mereka tentang syariat Islam. Di antara yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada utusan ini tadi, utusan dari kampung Bani Qais, Abdul Qais, hadis ini dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman. Nah, kata Rasulullah, wa ana amurukum bi arba wa anhaakum an arba. Aku melarang kalian. Nah, aku memerintah kalian dengan empat perkara dan melarang kalian dari empat perkara. Kemudian Rasul melanjutkan, amurukum bil imani billahi wahda. Aku memerintahkan kepada kalian yang pertama untuk beriman kepada Allah satu-satu. Atadruna mal imanu billahi wahda? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah satu-satunya? Maka Rasul menjawab, qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tuz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Ditanya, tahukah kalian apa itu iman? Maknanya, definisinya? Maka Rasul berkata, iman kepada Allah satu-satunya maknanya adalah an kalian bersaksi dengan lidah, ucap syahadat la ilaha illallah. Kemudian kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji. Iman ditafsirkan oleh Nabi dengan perbuatan-perbuatan amalan. Rukun Islam. Menunjukkan bahwa memang amalan itu bagian daripada iman. Berbeda dengan kaum Murji'ah yang mengatakan tak ada hubungan antara iman dengan amal. Nah, barakallahu fikum. Ini dalil yang berikutnya, wa illa sebenarnya masih banyak dalil-dalil Quran ataupun sunnah yang menunjukkan bahwa amalan bagian daripada iman. Kalau sudah kita tahu ini, kita akan lanjutkan yang berikutnya. Kata Imam Ahmad, yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, ini juga Al-Murji'ah mengatakan, la, iman enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang, karena iman kata mereka itu urusan hati sudah. Enggak ada kaitannya dengan amal. Kalau urusan hati, keyakinan, enggak boleh bertambah dan enggak boleh berkurang. Khawarij menyatakan demikian juga. Iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Karena kalau iman berkurang berarti dia menjadi kufur. Kalau iman bertambah berarti sebelumnya dia munafik. Senang ya. Ya, khawarij. Jadi sini kena, jadi sini kena juga. Nah, berkurang berarti menjadi kafir, iya, karena sudah keluar iman. Nah, naik pun berarti dia dulu munafik. Nah, hadza khawarij. Ahli sunnah menyatakan la, al-imanu yazidu wa yanqus. Sebenarnya kalau berbicara tentang dalil-dalil naik dan turunnya iman ini, yang pertama dan paling mudah kita sendiri bisa merasakan ketika kita berada di masjid. Iya, iman itu naik. Semangat. Ketika kita mendengarkan nasihat, ya Allah, Nabi juga beramal ini, ya Allah, Nabi juga dosa, ya Allah, kepada Allah. Ketika kita berada di pasar misalnya, lupa Allah, turun, iya kan? Kalau di jamaah yang penting itu apa? Kalau di jamaah yang membuat iman turun itu juga sok-sok. Lalu sok-sok ya. Sok-sok ini gurauan. Cendak gurau yang berlebihan, bukan tak boleh. Bergurau boleh, iya. Tapi jamaah ini ya, lebih. Ini ekstrim. Nah, nah, ini namanya mesti dikurangi. Dikurangi ya. Dikurangi yang ini, dikurangi, iya. Kurangi itu supaya iman kita bisa bertambah. Nah, barakallahu fikum. Berbeza dengan mazhab Hanafi ya, Maturidi ya. Maksudnya perbezaan antara Hanafi ya, masuk daripada Murji'atul Fuqaha. Begitu juga Maturidi ya. Hanafi ya. Hanafi ini Abu Hanifah dan terkhusus Hanafi, mazhab Hanafi. Karena dia pengikutnya. Itu termasuk dalam, hal ini jatuh pada Murji'atul Fuqaha, bukan yang Murji'ah Ulatul Murji'ah, tapi Murji'atul Fuqaha. Sebenarnya masih banyak lagi selain Hanafi dan Maturidiyah. Cuma tadi anak sebutkan globalnya aja lah. Ya. Imam Abu Hanifah tadi punya pengikutnya tadi. Ya. Pakai. Ya. Banyak pakai Ulatul Murji'ah. Ada. Sebab itu dijadi tadi Murji'ah apa? Bukannya datang dari dan sebagian ulama salaf berbicara negatif tentang itu. Nah, Abdul Rahman bin Mahdi dan orang lainnya. Di masa-masa mengenai pernah di Syu'bah itu tidak terlalu sedikit yang negatif saya insyaAllah. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa iman yazid wa yanqus tadi kita bisa sebutkan, kita semua bisa merasakan kalau dari Al-Quran banyak sekali, wa sunnah juga demikian. Dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ciri-ciri kaum mukminin. Qala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, itu wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, takut, khusyuk. Nah, hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, ayat-ayat tadi itu menambah iman mereka. Maka dari itu penting kita ketika mendengar qiraatul Quran, ini sekedar anda sebutkan karena kita sering lalai. Allah SWT menyatakan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran hendaknya kalian itu mendengarkan dan serius memperhatikan. Kita tak ya, sering kali kalau kita di rumah atau di kereta setel murattal Quran, tapi sebagian kita berbincang. Itu sebaiknya imma perbincangannya dihentikan bismau ya, atau kalau memang perbincangan itu penting matikan itu betul. Nah ya, ini penting dan kita berharap bahwa qiraatul Quran itu menambah bagi kita iman, karena diantara ciri-ciri mu'minin idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka menambah iman mereka. Sebaliknya justru ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat menambah imannya, na'udzubillah, itu ciri-ciri munafikin. Na'udzubillah. Nah, bahkan kaum munafikin dulu beristihza ya, faza terhadap kaum mukminin. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang kata-kata mereka, wa idza ma unzilat suratun yaqulun ayyukum zadatu hadhihi imana. Kalau sudah turun satu surat, kaum munafikin itu mengejek. Nah, sama-sama di antara kalian yang imannya tambah ini mana? Anjing. Apa nama kata? Kalau di sini menganjing. Menganjing. Istihza. Iya. istihza, mengolok-olok. Mengolok. Ya. Nah, hal. Nah, awal itu. Hey, sabarlah. Tambah iman ke ya. Ini munafikin. Yahudi. Nah, kadang-kadang gini ada juga di kalangan muslimin sekarang. Banyak. Khusus Afwan saja di jemaah ini. Ada juga yang suka begitu ya. Ya. Sokpo sampai begitu. Nah, oke. Alhamdulillah. Nah, kemudian Allah menyatakan, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Sementara orang-orang yang beriman membantah ucapan mereka, ayat-ayat tadi akan menambah iman. Itu juga di surat yang lainnya dalam surat Al-Ahzab, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Naam. Wa qala hasbunallahu naam wa naam fazadahum imanan. Naam. Syahid dari ayat ini ketika perang Ahzab berkumpul musyrikin Yahud, Khaybar, Bani Quraidah, semua kumpul satu, jadi satu untuk menyerang kaum mukminin di Madinah, mengepung Madinah. Maka orang-orang munafikin juga demikian. Nah, itu lihat, mereka sudah kumpul itu, perhatikan kufar, hendaknya kalian takut. Mendengar itu kaum mukminin, sahabat lalu benar-benar mereka berkumpul seluruh kekuatannya, mereka justru bertambah iman. Bertambah iman dan mengatakan dalam ayat lain, hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita bahwa kita akan menang. Bangkit. Nah, wa'ala rabbihim yatawakkal, mereka bertawakal kepada Allah. Tambah. Ini mukminin. Bermisi menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Naik, naik, naik sampai pada puncaknya. Nah. Barakallahu fikum. Begitu juga hadis tadi, hadis Abi Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada memiliki 70 atau 60 cabang. A'laha yang tertinggi adalah ajnaha. Yang paling rendah. Berarti iman itu bisa sampai pada puncak dan bisa sampai pada paling bawah. Semua perbuatan. Semua. Nah. Begitu. Nah, barakallahu fikum. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang berkurang iman itu bertambah karena ketaatan demi ketaatan, qiraah, mendengar ayat hadis, kemudian zikrullah, tilawatul Quran, sedekah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ini semua menambah iman. Menambah iman. Nah, barakallahu fikum. Sebaliknya, yang qus bil isyan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dusta membuat iman turun. Mubah termasuk? Hah? Tidak. Yang mubah kecuali sesuatu yang sering dilakukan itu mengkhawatirkan iman bisa turun. Nah, tetapi yang jelas menurunkan iman menjadi iman berkurang adalah maksiat. Dia barakallahu fikum jauh dari zikrullah, iman turun. Coba antum perhatikan, lihat apa? Iman. Dengan zikir. Begitu juga talabul ilmi. Menambah iman lagi naik. Da'wah. Menambah iman naik. Birrul walidain. Menambah iman baik. Ya. Tetapi semua itu dilakukan karena apa? Ikhlasun niyyah. Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Bahwa masing-masingnya saling berkaitan. Tidak bisa lemah. Macam bertambah berkurang lebih. Ya. Adakah maksudnya ini macam Nabi sekarang yang kali balik dulu sabit Nabi Al-Nabi ni. Maksudnya dia kan maksudnya Allah dia balikkan hati kita. Dan kita cakap Allah ma'ini razifika wa syukrika, maknanya Allah bantu kita untuk ingat pada dia. Nah. Kalau dia tak bantu kita, maknanya kita tak ingat. Soalnya kalau kita tak ingat tu, maknanya iman kita berturun. Maksudnya ada kaitan ni. Nah, ada kaitan. Nah. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Baik, mungkin ada lainnya. Kita kajian kedua ini sudah hampir 45 menit. Dengan ini kita selesai dari pembahasan al-iman qaulun wa amal. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang hukum seorang meninggalkan sholat fardu. Nah. Nah. Kalau kita ini beramal, tapi kalau kita dengar terus pun itu beramal bagus. Tapi terus Allah musta'an. Khair bin insyaallah. Kita kalau dalam keadaan senang, ada duit banyak, ingat Allah ramal, wah, seronok, seronok, berlumba. Tapi bila kekurangan duit, susah, alamat kira susah. Dia kurang nak beramal, solat pun tinggal contohnya. Malas nak solat. Jadi masa ada duit, wah solat pun tak tinggal, ingat. Tapi bila cubaan datang, ni solat je. Kurangan duit, tak pun semua, malas nak solat. Dia lewatkan. Habis itu. Kalau itu iman, ada pulus bawa iman lah. Ada tiga-tiga lah. Ada pulus. Ada media yang berdua. Itu iman pulus lah. Ada sekolah-sekolah. Ada pulus lah. Terbalik sebenarnya. Ada betul tak yang seperti ini ada? Ada. Hal semuanya tak baik itu. Kalau yang miskin lebih tidak terkubur. Miskin dan bukan masuk anak kan ada satu hadis apa kira macam kalau tertinggalkan harta waktu ada kau berharta walaupun lebih baik daripada kau tinggalkan maksudnya macam sahabat wakash tidak jadi nak mahu infak semua dengan itu. Oh ya. Jadi Rasulullah cakap tinggalkan sebahagian untuk keluarga. Jadi jangan tinggal, maksudnya jangan sampai nanti dia meminta-minta kepada orang. So dekat situ Rasulullah cakap kalau kadal kufran yakun kadal faqran yakun kufran. Baik. Maksudnya dia macam sebab dari kalau kesusahan tu memang kafran memang tak ada apa-apa dia lebih dekat dengan kufur. Mungkin terjemahnya bukan terdekat, ya, tapi dikatakan bisa saja kemiskinan itu akan mengantarkan sampai pada kebutuhan. Namun barakallahu fikum dalam riwayat lain Rasulullah kita menjelaskan mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa kalian ya. Walakinni akhsha an yuftaha alaikum ad-dunya kama futihat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Kemudian yang aku khawatirkan justru Allah bukakan bagi kalian pintu-pintu dunia sebagaimana telah Allah bukakan untuk kaum sebelum kalian, sebelum umat Islam ini. Akhirnya kalian akan berlomba-lomba rebut dunia, kejar dunia sebagaimana orang yang sebelum kalian melakukan itu juga. Dan anak khawatir dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang yang sebelum kalian. Jadi memang dan al-faqr dalam Islam terpuji dalam bisnisnya. Terpuji Rasulullah akan dibangkitkan bersama miskin dan sahabat dan miskin masyarakat. Nah, dan hadis pun Herakles dulu pun dia menyatakan bahawa adakah pengikut-pengikut Muhammad itu dari kalangan orang yang kaya atau orang yang miskin. Sahabat menjawab yang miskin. Dia kata, maka benar ianya Nabi. Sebab kebanyakan Nabi pengikutnya adalah orang miskin. Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan. Insya-Allah.